pendapat saya mengenai acara Mario Teguh Golden West, bagi saya pribadi sangat memukau, menggugah, dan membuat saya semakin menjadi ibu guru yang semangat dan semangat. Karena apa? Satu hal khusus yang selalu saya ingat dari Pak Mario Teguh adalah ucapan beliau, semangat beliau yang selalu membuat kita menjadi orang yang bisa merubah diri menjadi ke arah yang lebih baik. Satu hal yang selalu terekam dalam diri saya, ucapan Bapak Mario Teguh yang selalu memberikan sifat rendah hatinya, rendah dirinya, dan sangat terbuka untuk masyarakat umum, bahwa beliau sangat menjadi orang yang bisa mengatakan bahwa sebagai orang yang biasa, tapi bermental baja. Ingat Pak Mario, ucapan Bapak yang lihatlah wajah penderitaan di wajah saya. Oke Pak Mario, salam super, always. Banyak hal yang saya pelajari dari MTGW, khususnya dari Pak Mario sendiri. Pertama, belajar bagaimana kita bisa lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Jadi, ternyata hidup ini tidak melulu tentang materi, tidak melulu tentang bahagia diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup tetapi membahagiakan orang lain juga. Bagaimana cara kita bersikap, cara kita berbicara, yang pada akhirnya nanti akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih berharga. Salam super. Dua tahun Mario Teguh Golden West bersama dengan Anda pemirsa, tentunya kami sebagai tim Golden West juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Tutut, kepada Nisa Pemari, dan juga kepada Bapak Todumulya Lubis yang terima mengucapkan kasih. Banyak doa baik untuk kita Pak Mario. Untuk mereka kita berikan tepuk tangan dulu. Super sekali. Baik, Pak Mario, tidak terasa juga Facebook kita sekarang fanpage-nya sudah berjumlah 1.799.000 orang. Super sekali di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan bagaimana kalau kita mulai sekat ini dengan mulai juga komentar dari Facebook, Pak? Oh, oke, okay. Super. Sahabat Indonesia yang super, ada dua komen dari sahabat kita, Ibu Lisa Dewi Condro. Nanti saya teruskan membaca ke komentar berikutnya. Ibu Lisa mengatakan bahwa menentukan sebuah pilihan tidak semudah membalikkan tangan. Aduh, seandainya bisa semudah itu enak sekali ya. Banyak utang, kaya. Okay. Kadang sudah benar pun sering waktu menjadi salah. Sering waktu itu sering kali mungkin ya. Menjadi salah. Semoga next pilihanku menjadi benar. Bagus. Yang tidak boleh kita sikapi adalah bahwa pilihan itu tidak boleh kita anggap sulit. Sulitnya pilihan hanya sebesar dengan keinginan kita untuk berhasil. Kalau berhasilnya mau kecil, mudah. Tapi kalau berhasilnya mau besar, jangan mengeluh. We have to be able to pay the price. Harus bayar harganya. Nah, berikutnya ini dari Ibu Rahmat Talib. Justru memilih dengan tegas susah, Pak. Berarti orangnya biasanya menghindari yang tegas. Banyak disakiti. Nah ini dia, kita tahu mengapa dia tidak tegas selama ini. Tegas dicubit. Akhirnya pilihan terbaik tetap di sini. Walaupun disiksa, ya kan, digaji rendah, dimarah-marahi. Itu, dan jalani seperti air mengalir. Nah, untuk ini harus saya ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang ingin hidup mengalir. Hanya ikan yang tidak sehat yang berenang ikut arus.